Ayu ramong ayu rupane, ayu hati nih. Iya, betul. Ya. Sayang ya, lagunya ada Cakerjo. Cakerjo. Personil kita kurang satu, saya ya. Dipanggil dulu. Ada Dani. Dani. Dia tuh. Cie cie, rambutnya Dani baru rambutnya ya. Baru. Rambutnya anyar. Cie. Bagaikan antino. Aja suwe-suwe kesalaman suwe-suwe. Kowe lanang mau wedok. Eh? Mabasan nunggu mongso Terima kasih. Omong lewat BBM an, kadang sinyal angel marahi jadi penghalang. Salim ya kudu sabar ora usah ngecukupan. Mergo tresno kuwi mesine akeh pacoban. Sing tak jaluk kowe aja nganti ilang rasa. Najan aku kerep gawe gelo lan kuciwa. Jembano atimu sajembare laut samudra. Kowe kudu ngerti yen aku iki mung tak kerja. Yen pancen kuwi karepmu, aku nyomong tanpa bisa nunggu. Tak kuat ke hatiku tanpa siramu. Istri seleha hawar, tak sulap bisa hilang bijine dot siji. Abrakadabra, hilang orang-orang ya. Dangdut saire dimaknani kan diampe durungoke kan dijelas insyaallah iso mengambil intisari daripada sebuah lagu.